Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik tadi saya mendengar bahwa akar permasalahan kita ini adalah materialisme. Iya. Ya. Saya pernah baca buku bahwa sumber asal dari materialisme ini adalah kapitalisme. Kapitalisme yang ujungnya bersumber dari hawa nafsu atau hedonisme, ingin mengeruk semuanya demi kenikmatan-kenikmatan yang sesaat. Tapi kemudian kapitalisme ini akan berakhir seiring dengan hancurnya semua tatanan-tatanan kapitalisme. Jadi demokrasi ini, kemudian turunan demokrasi ini termasuk bentuk negara kita ini yang disokong oleh dana-dana dari bank yang haram, semuanya akan berakhir, akan runtuh. Dan itu akan membuat kita harus kembali mencari alternatif lain selain kapitalisme. Dan jalan keluarnya memang menurut buku ini adalah Islam. Yang saya tanyakan di sini, ketika semua itu berakhir, apakah Islam sudah siap untuk mengambil alih tatanan ini? Membuat satu tatanan baru, menggantikan ajaran materialisme, menggantikan ajaran kapitalisme ini. Siapkah kita untuk mengambil alih itu? Ya, terima kasih, Ustaz. Materialisme melahirkan sistem kapitalisme. Bukan dibalik. Ya. Karena sejak awal manusia itu sebelum adanya Islam, di masa jahiliyah itu materialis. Pembunuhan bayi, perempuan. Ya. Itu karena mereka punya doktrin sendiri. Pembunuhan bayi laki-laki di masa Firaun. Kalau sekarang pembunuhan bayi laki-laki dan perempuan sejak dalam perut. Ya terserah nih, ini sekedar pemikiran ya. Karena ini sudah jadi pandemi cara berpikir kita yang sekarang. Sudah dianggap sebagai dasar legitimasi. Alasan orang membunuh anak dalam bayi itu apa? Sejujurnya dalam hatinya apa? Hah? Ya, di permukaan adalah mengendalikan baby booming, di permukaan. Tapi ada apa sebetulnya? Nah ini dasar ideologinya yang berbeda. Kalau bapak ibu hanya masuk ke tataran teknis tapi tidak mengikuti dasar ideologi materialis yang melahirkan ekonomi kapitalis sehingga muncullah aturan-aturan seperti itu, ini di sini kerusakannya. Makanya yang kita bicarakan ini sangat mendasar. Sangat mendasar. Pembunuhan bayi laki-laki karena takut kekuasaan, pembunuhan bayi perempuan karena membawa sial. Ya, pembunuhan bayi dasarnya kalau kita kembangkan, ya mereka takut menjadi pesaing kita dalam kekuasaan dan rezeki. Itu sejarahnya. Nah, lahirlah ekonomi materialisme, ekonomi kapitalisme. Mata uang apa di dunia yang sejak 350 tahun tidak pernah berubah? Pernah tahu? Dolar. Seluruh dunia harus menjadikan dolar sebagai standar kurs. Ada apa sebetulnya? Ya ujung-ujung saya mau bilang ini ada Zionisme. Sistem ini. Ujungnya kesana nanti seperti di uang satu dolar itu. Bagaimana agar manusia seperti mata satu itu bercara pandang yang satu seperti yang mereka tetapkan, dan bagaimana agar mata uang di dunia menjadi satu supaya ke mereka lah semua sumber uang itu secara ekonomi. Ini ada ketamakan, ada keserakan di dunia ini. Ada sistem yang luar biasa yang sedang digerakkan ke sana. Karenanya dibantai betul itu sistem dinar. Dan mereka takut kalau kita pegang emas. Dan mereka harus mengendalikan semuanya. Sebab sistem mata uang emas ini, mata uang dinar ini selalu sesuai dan lebih tepat daripada uang kertas, uang bohongan itu. Ya, saya bawa misalnya 1 dinar, tiba-tiba saya pergi ke luar negeri, orang yang tidak menggunakan transaksi dinar, kira-kira harga uang saya berkurang gak? Sedikit iya, tapi emasnya hilang atau tidak? Artinya kalau saya jual emasnya laku gak kira-kira? Saya tidak jadikan dinar sebagai mata uang, tetapi dinar saya jual sebagai emas di Eropa yang tidak menggunakan dinar sebagai sarana transaksi. Laku gak emasnya? Sekarang saya bawa uang $100, pergi ke 1 negara yang tidak mau mengakui $100, kira-kira berapa uang tak? Apakah kalau saya sobek dolarnya tinggal $50? Tidak, kalau dinar kita potong 2, apakah masih laku emasnya? Masih. Sehingga dari dulu sampai sekarang harga 1 ekor kambing standar adalah 1 dinar misalnya. Dan ukuran zakat adalah dinar. Nah, ini sistem ekonomi yang sedang dirusak. Masuk kepada ekonomi ribawi, sebetulnya ada yang ingin berkuasa. Bagaimana nantinya? Dunia harus kiamat. Tapi sebelum kiamat, Islam akan berkuasa dulu di muka bumi dengan kesejahteraannya. Siap atau tidak? Nah, tergantung apa yang diajarkan di Pusdiklat ini tentang kesehatan jiwa. Bagaimana peran Pusdiklat ini membangun kesehatan masyarakat? Sehat bangsaku, sehat negeriku saya lihat. Itu semua, dan itu dimulai dari kesehatan yang paling mendasar di dalam jiwa manusia yang disebut dengan al-qalb. Qalbun. Jadi kalau kita pakai istilah mens sana in corpore sano, apa artinya bahasa Bugisnya itu, Pak? Enggak ada pepatah khusus bahasa Bugis. Apa pepatah Bugis padanannya itu atau Makassar itu padanannya? Terbalik enggak, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat? Atau terbalik, dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang, kalau jiwanya sehat maka sehatlah badannya. Kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau yang satu itu sehat, maka sehatlah semuanya. Agak terbalik sih memang cara pandangnya. Kenapa keterbalikan ini terjadi? Karena umumnya manusia konsen dengan kesehatan fisik dan tidak konsen dengan kesehatan jiwa. Ini persoalan besar. Jadi harusnya ada keseimbangan. Kalau bangsa ingin sehat bangsaku dan sehat negeriku, harusnya harus ada keseimbangan kesehatan jiwa dan kesehatan fisik. Tapi sejujurnya orang lebih konsen kepada kesehatan mana? Fisik. Buat apa? Ya, ini di kantor-kantor, bukan di sini. Kalau sudah akhir tahun, asuransi kesehatan apa, uang kesehatannya belum apa? Belum terpakai. Apa yang dia lakukan biasanya? Beberapa pegawai itu di swasta ini, bukan di negeri. Dia pergi ke apotek, dia minta resep dari dokter, pokoknya obat apa saja, ambil yang penting dipakai. Dia tidak tahu halal atau haram. Memang kelihatannya vitamin, tapi vitamin buat kuat bermaksiat, kira-kira begitu nanti ujungnya. Bukan untuk sehat dan kuat untuk beribadah. Makan yang haram, orang yang korupsi, bawa uang ke rumah, itu mencelakakan anaknya, mencelakakan istrinya. Hadis Nabi menggambarkan orang yang penghasilannya haram, ya misalnya ada yang makan bensin misalnya, atau minum solar, atau makan kertas. Ini terutama ini bagian pengadaan ini perlu hati-hati ini. Ya, mana yang namanya komisi, mana yang namanya barang haram, kadang-kadang tidak jelas itu. Itu kalau sudah begitu sudah seperti vampire. Dracula itu. Dracula tidak bisa bedakan mana spaghetti, mana belatung. Apa itu belatung itu? Dia makan semuanya kalau jiwanya rusak. Dan orang-orang yang makan haram, itu bermasalah dirinya, susah terus. Bermasalah dengan istrinya dan suaminya. Masalah dengan anaknya. Masalah juga kendaraannya. Ada saja masalahnya. Kalau orang sudah makan yang haram. Nah kembali, apakah Islam siap atau tidak? Inilah tugas saya. Melahirkan kembali ulama-ulama. Menyusun kembali standar pendidikan. Agar mereka mengambil ilmu yang benar. Dan yang namanya ilmu, sebagai penutup pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau ingin sehat jiwa, tak konsumsi yang namanya qala Allah wa qala Rasulullah. Dan indikator ingin tahu kita sehat sekali atau tidak, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini saja sekedar bahan pemikiran. Sekali lagi barangkali apa yang saya sampaikan ini mungkin kurang cocok atau kurang pas. Tetapi saya punya satu tujuan, mudah-mudahan keimanan kita bertambah. Keyakinan kita bertambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di tanganmu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal abadi. Jangan mengejar yang pendek. Orang yang mencari dunia dan tidak mencari rahmat Allah adalah orang-orang yang mengejar yang tiada. Orang-orang tidak realistis. Yang paling realistis dalam hidup ini adalah apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang harus terjadi bukanlah apa yang kita rencanakan. Yang harus menjadi fakta adalah apa yang Allah kehendaki. Kamu bisa dapat uang banyak, tapi manfaatnya Allah yang tentukan. Dan setiap orang hanya bisa mendapatkan yang Allah tetapkan, bukan yang dia rencanakan. Allah menetapkan maqadirus samawati wal ard, gaji tak, jabatan tak, itu sesuai dengan yang Allah tetapkan. Silakan berusaha, tapi jangan melampaui batas. Kebahagiaan kita, happiness kita, itu bukanlah pada apa yang kita sukai. Kebahagiaan itu bukanlah ketika menemukan apa yang kita inginkan, bukan. Kesehatan jiwa kita, kebahagiaan jiwa kita. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Tuhanmu pasti akan memberikan kepada kamu sesuatu yang paling kamu ridhoi. Dalam senang, dalam susah, kamu tetap bahagia. Tapi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, kebahagiaannya paling tinggi hanya 50% saja. Karena kebahagiaan dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Orang yang paling sehat adalah orang yang hidupnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kebahagiaan tertinggi yang Allah berikan kepada Rasulullah bukanlah as-sa'adah, tetapi ar-ridha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.